Cinta bukan hanya untuk dipermainkan. Cinta harus dihargai dan dihormati. Bila cinta itu datang melegakan hidup, menghangatkan rasa sepi hingga kegalauan. Namun cinta sangat terasa kuat, dahsyat dan agung nilainya. Dia mampu pindahkan gunung besar. Tanya mengapa hanya Tuhan yang tahu. Kuat, dahsyat dan agung nilainya. Dia mampu pindahkan gunung besar. Jangan ditanya mengapa hanya Tuhan yang tahu. Cinta itu awal sebuah kehidupan. Tak bisa lekang oleh waktu. Jangan coba menampiknya atau menghujatnya. Biarkan mengalir rendah bagai nikmat dunia. Namun cinta sangat berasa kuat, dahsyat dan aku. Pindahkan gunung besar. Jangan ditanya mengapa hanya Tuhan yang tahu. Kuat, dahsyat dan agung nilainya. Dia mampu pindahkan gunung besar. Jangan ditanya mengapa hanya Tuhan yang tahu. Cinta bisa juga membuat kita pusing. Bisa memabukkan jiwa. Namun cinta sangat berasa dengan dasyatkan agung nilainya. Dia mampu pindahkan gunung besar. Jangan ditanya mengapa hanya Tuhan yang tahu. Kuat, dasyatkan agung nilainya. Dia mampu pindahkan gunung besar. Jangan ditanya mengapa hanya Tuhan yang tahu. Dasyatkan agung nilainya. Dia mampu pindahkan gunung besar. Jangan ditanya mengapa hanya Tuhan yang tahu. Kuat, dasyat dan agung.